Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu faqala aina Ali ibn Abi Talib fihi su'alul imami an ra'iyatihi wa tafaqqudi ahwalihim qawluhu faqila huwa yashtaki aynaihi ay minar ramadi kama fi sahihil muslimin an sa'id ibn abi waqqas faqala ud'u li aliyan fa utiya bihi armadu al hadis wa fi nuskhatin sahihatin bi khatt al musannif faqila huwa yashtaki aynayhi fa arsala ilayhi mabniyun lil fa'ili wa huwa dhamirun mustatirun fil fi'li raji'un ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yahtamilu an yakuna mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu wa li muslimin min tariqi iyas ibn salmati an abihi qala fa arsilni ila aliyin faji'tu bihi aquduhu armadu qawruhu fabasaqa bifathi s-sadi ay tafala qawruhu wada'alahu fabarra'a huwa bifathi r-ra'i wal hamzati ay ufi fil hali ufiya ay ufiya fil hali afiyatan kamilatan ka'an lam yakun bihi waj'un min ramadin wala da'f ma'tuf ke waj' isim yakun wala da'fi basarin wa inna at-tabarani min hadisi aliyin fama ramattu wala sudi'tu munzu dafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilayya ar-rayata wa fihi dalilun ala shahadataini qawluhu fa'atahu ar-rayata hasbuk nah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd wa qawluhu faqala aina Ali ibn Abi Talib dan sabda Nabi di mana Ali bin Abi Talib di tengah banyak orang sahabat yang mengharapkan bendera tersebut diserahkan kepadanya untuk memimpin dakwah di perang Khaybar. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fihi su'alul imam an ra'iyyatih. Ya, maka dalam hadis ini menunjukkan pertanyaan imam tentang rakyatnya yang enggak ada. Ya, wa tafaqqudu ahwalihim, dan tafaqqud mencari-cari tahu keadaan mereka, di mana rakyatnya. Waqauluhu faqilah wa yashtaki aynih. Ya, maka disebutkan oleh sahabat, ia sedang sakit kedua matanya. Ai minar ramadi, yaitu karena ramad, sakit mata. Ya, sebagaimana ini dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala ud'u li aliyan fa utiya bihi armadu al hadisa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggillah Ali. Ya, ud'u li aliyan, panggillah Ali untukku. Ya, lalu Ali didatangkan. Ya, dalam keadaan sakit mata. Naam, al-hadisa itu i'rabnya maf'ul dari akmil al-hadisa. Sempurnakan hadis itu karena hadis ini hadis yang panjang yang ma'ruf. Naam. Baik. Fa arsilu ilaihi Taib. Ya. Panggil Ali lalu didatangkan karena sakit mata. Dalam teks yang akurat dari tulisan Musonib dijawab keduanya, kedua matanya sakit. Ya, lalu beliau mengutus seseorang kepada Ali. Diriwayatkan dari Muslim, oleh Muslim dari jalur Iyas bin Salamah bin Aqwa, bahwa ayahnya Salamah bin Aqwa mengatakan, beliau sallallahu mengutusku kepada Ali. Lalu aku mendatangkan Ali sambil menuntunnya karena Ali sedang sakit mata. Ya. Ah, disebutkan di sini. Ya, dari Tariq bin Iyas bin Salamah dari bapaknya. Fa arsalani ila Aliyin. Wajitu bihi aquduhu. Aku tuntun dia armada dalam keadaan dia sedang sakit mata. Wa qaulu syarih amarahum. Ya. Ya. Ini tadi ya, sah. Apa dengan khatil musannif, tulisan musannif. Faqila huwa yashtaki ainai fa arsala ilaihi mabniun lil fa'il. Ya, mabni lil fa'il. Wa huwa dhamirun mustatirun fil fi'li raji'un ila nabi. Wa yahtamilu wa yuhtamalu ayyakuna mabniyan lima lam yusamma fa'ilu. Huwa yastaki ini fa arsala ilayya. Ini dengan bina apa namanya? Lil ma'lum mabni lil fa'il. Fa arsala ilayya, maka beliau mengutus kepadanya. Nah, domir arsala kembalinya kepada nabi, maka beliau mengutus. Atau ada kemungkinan juga ursila, diutus kepadanya. Ya, mabniyan lima lam yusamma fa'iluh, artinya nanti bina lil majhul. Wa qawluhu fabasaqa, maka lantas nabi pun meludah sedikit. Ya. Ya, pada kedua mata Ali yang sedang sakit. Ai tafala bi fathis sad basaqa, yaitu tafala, meludah sedikit. Nah. Wa qawlu fada'alahu fabara'a. Nabi berdoa lahu kebaikan untuk Ali agar sembuh, fa baro'a, maka dia pun sembuh. Ai bi fathir ra baro'a wal hamzah baro'a ai ufiya. Apa makna baro'a di sini? Yaitu ufiya, disembuhkan fil hali saat itu juga. Afiyatan kamilatan, dengan sehat wal afiat yang sempurna. Ka'alam yakun bihi waja'un, seakan-akan belum pernah ada sakit lagi, terkena penyakit. Ya. Waja'un min romat, sakit dari sakit mata. Waladokfu basar, atau lemah dalam melihat. Wa inda tabarani min hadisi Aliin, dan menurut imam, dan hadis riwayat Tabarani dari hadis Ali, kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, fama romattu wala sudi'tu mundu dafa ilayya an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam ar-rayata. Ya. Aku tidak pernah lagi merasakan sakit mata, juga tidak pernah sudi'tu, tidak pernah merasakan sudah pusing sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepadaku di Khaybar tersebut. Enggak pernah pusing lagi, enggak pernah sakit mata lagi. Ya. Ini diantara keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dalilun 'ala syahadatain. Dan ini menunjukkan tentang dua kalimat syahadat. Ya, yang didakwahkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uuhum ilal Islam." Kalau engkau sudah sampai di tempat mereka, dakwahkanlah mereka kepada Islam. Nah, tafadhal berikutnya. Fa'atahum ar-rayata. Maka Nabi pun menyerahkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib, kepada beliau. Nah, tafadhal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala, قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها آمن ومنئها آمن سعى وفيه أن الفعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو mustahabati al-mustahabati na'am la yunafi at-tawakkula qawluhu faqala unfut ala rislika bidomil fa'i ay imdo wa ris ay imdi aw imdi wa rislika bil kasri ra'i wa sukuni wa sukunu sini insuna wa sukuni sini ay ala rafq ala rifqi ala rifqika min ghairi ajalati min ghairi ajalatin ajalatin wasaha wasahatahum wasahatihim oh wasahatihim fina'u ardihim wa huwa ma haulaha ma huwa ma haulaha nam terus wa fihi al adabu indal kitali wa tarakal wa tarkul ajalati wa tisi wa taisi wa taisi wal aswati allati la hajata ilaiha wa fihi amrul imami ammalahu ummal oh iya ummalahu birifqi birifqi birifqi min ghairi dha'fin wala intiqad intiqadin ah mudaf intiqadi intiqadi azimatin naam kama yusiru ilaihi qawluhu hatta tanzila bisahatihim naam wa qawlu dan sabda nabi dan perkataan ya sahabat yang meriwayatkan hadis ini fa tahu arrayata maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyerahkan bendera kepada Ali ya qala al musannif rahimahullah taala musannif menyatakan ya rahimahullah taala yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di permasalahan kitab tauhid masalah yang salisah wa isrun permasalahan 23 dari permasalahan ini ya semacam kesimpulan fihi al imanu bil qadari nah, dalam riwayat ini terdapat keterangan keimanan kepada takdir li husuliha liman lam yas'a wa man'iha amman sa'a keimanan terhadap takdir kenapa yaitu didapatkannya bendera tersebut kepada orang yang lam yas'a ya kepada orang yang enggak berupaya antusias untuk dapetin bendera kan orang-orang memperbincangkan Ali bin Abi Thalib malah enggak di situ lagi sakit mata ya nah Ali enggak ingin gitu bendera karena dia sedang disibukkan dengan sakit mata sementara orang-orang yang menginginkan malah enggak dapat bendera tadi waman iha dan dicegahnya bendera tersebut aman sah bagi orang yang telah berupaya berharap wa fihi anna fi'lal asbabil mubahati awil wajibati awil mustahabati la yunafi at-tawakkula juga dalam hadis ini terdapat keterangan faedah bahwasanya melakukan berbagai sebab yang mubah ya, atau yang wajib atau yang sunnah itu tidaklah menafikan sikap tawakal ya wa qawluhu ya dan sabda Nabi qala unfut ala rislik ya, melangkahlah ke depan dengan tenang ai bidamil fa ai imdi maksudnya ya maksudnya berangkatlah dengan tenang imdi ya berangkatlah dengan tenang ala ala rislik rislik bikasri ra rislik dan sukun sin ya rislun ai ala rifqika yaitu sesuai dengan keterangan apa imdi berangkatlah ya beranjaklah im apa namanya ala rislika ai ala rifqika dengan tenang ya min ghairi ajalah tanpa tergesa-gesa wasahatihim ya tempat mereka maksudnya apa ya ai fina'u ardihim belahan bumi bagian mereka wa huwa ma haulaha ya yaitu yang ada di sekitar mereka wa fihi al adabu indal qital maka dalam hadis ini menunjukkan adab ketika berperang wa tarkul ajalati ya, tidak tergesa-gesa, ya, wataisi tidak sembrono, ceroboh, wal aswati dan tidak ada suara-suara berisik, la hajata ilaiha yang enggak dibutuhkan. Wa fihi amrul imami ummalahu birifqi min ghairi da'fin. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa apa namanya? Perintah imam kepada ummalahu, kepada para pekerjanya, maksudnya kepada para pasukannya. Ya. Pimpinan kepada para pekerjanya, bawahannya, birifqi agar si imam berlaku lembut. Ya. Ya. Oh, afwan, agar para umalnya berlaku lemah lembut min ghairi dafin, tapi bukan lemah. Lembut bukan lemah. Walan taqadi azimatin. Ya. Dan juga tanpa patah semangat. Kama yusyiru ilaihi qauluhu hatta tanzila bisahatihim. Sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Nabi, hingga engkau sampai di tempat tinggal mereka, di negeri mereka. Nah, terus fadal. Bismillah. Qala rahimallah qawluhu thumma da'hum ilal islami ay alladhi huwa ma'na shahadati an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi wa in syi'ta qulta al-islamu shahadatu an la ilaha illallahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa maqtadathu syahadatani min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu wa ikhlasil ta'ati lahu wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa min huna tabaqal hadithu at-tarjamata kama qala ta'ala li nabiyihi wa rasulihi qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Qala Syaikhul Islami rahimahullahu ta'ala wal islamu huwal istislamu lillahi wa huwal khudu'u lahu wal 'ubudiyyatu lahu kadza qala ahlul lughati. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa dinul islami alladzi irtadahu Allahu wa ba'atha bihi rusulahu huwa al-istislamu lahu wahdahu fa asluhu fil qalbi wal khudu'u lahu wahdahu bi ibadatihi wahdahu duna ma siwahu faman abadahu wa abada ma'ahu ilahan akhara lam yakun musliman faman istakbara an ibadatihi lam yakun musliman wa fil asli huwa min babil amali amalil qalbi wal jawarihi wa amal imanu fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu fahuwa min babi qawlil qalbi al-mutadammini amalil qalbi in, amalal qalbi intaha. Naam. Ya. Summa da'uhum ilal islam. Kemudian dakwahkanlah mereka kepada Islam. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ay, alladhi huwa makna syahadati an la ilaha illallah. Ya. Yang inilah dakwahkan pada Islam, inilah makna syahadat la ilallah. Artinya, mereka akan berislam para Yahudi ini di Khaybar kalau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad menjadi delegasi dakwah Nabi SAW di negeri Yaman. Faliyakun awwalu matadu'uhum ilai syahadata an la ilaha illallah. Kata Nabi SAW. Ya. Wa maqtadathu asyahadatani. Ya. Selain diajak apa kaum Yahudi di Khaybar selain diajak kepada dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kandungan dari dua kalimat syahadat tersebut, ya, konsekuensinya min ikhlasil ibadati lillahi wahdah wa ikhlasit ta'ati lahu wa li rasulih, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ketaatan hanya pada Allah dan Rasulnya, ketaatan pada Allah dan Rasulnya artinya beribadah kepada Allah hanya dengan cara Rasul, menjadikan Rasul, hukum Rasul sebagai satu-satunya rujukan dalam berhukum. Wa min huna, maka dari sini tabaqal hadisu at-tarjamata. Ya, maka dari sini hadis ini sudah sesuai dengan subjudul pembahasan kita, Ya, kama qala ta'ala di nabi, sebagaimana firman Allah pada nabinya wa rasulih, nabi dan rasul, ya ahlul kitab, kata kul ya ahlul kitab, katakan wahai nabi kepada mereka, wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani, ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin sawain, kepada satu kalimat yang satu, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyekutukannya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan janganlah salah seorang di antara kita, sebagian kita yang lain, menjadikan sebagian yang lain sebagai rob tandingan selain Allah. Fa in tawallu faqulu isyhadu bi anna muslimun, jika kalian berpaling maka katakanlah pada mereka, saksikanlah kami muslim. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-Islam huwa al-istislamu lillah. Islam itu adalah berserah diri pada Allah, wal khudu'ulah, tunduk kepada Allah, wal ubudiyatulah, peribadatan pada Allah. Hakada qala ahli lughah. Demikian yang dikatakan oleh ulama ahli bahasa. Wa qala rahimahullah taala, dan Ibnu Taimiyah juga menyatakan. Ya, ini masih dari majmu' fatawa. Wa dinul Islam alladhi irtadahu Allah wa ba'atsa bihi rusulah huwa al-istislamu lillahi wahdah. Ya, agama Islam yang merupakan agama yang diridai Allah, ya, yang para rasul diutusnya para rasul untuk itu, ya. Para rasul diutus oleh Allah untuk hal tersebut, yaitu berserah diri pada Allah semata. Fa asluhu fil qalb. Maka hukum asalnya berserah diri itu di kolbu. Ya. Wal khudu'u lillahi wahdah. Dan tunduk kepada Allah semata, bi ibadatihi, dengan beribadah padanya, wahdahu, duna masiwa. Beribadahnya pada Allah, tidak kepada selainnya. Faman abadahu abada ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman. Siapa yang beribadah padanya, pada Allah, namun juga beribadah pada sembahan yang lain, maka dia bukan muslim. Wa man istakbara an ibadatihi lam yakun musliman. Siapa yang menyombongkan diri dari beribadah padanya, artinya memang tidak beribadah pada Allah, maka dia pun juga bukan muslim. Wa bil asli huwa min babil amal. Ya. Baik. Nah, pada intinya Islam ini termasuk bab amal. Ya, ya. Bab amal. Jadi pada masalah prinsip ini juga bab amal. Amal qalbu, amal jawarih, amal anggota badan. Wa amal iman fa asluhu tasdiqul qalb. Adapun iman asal itu membenarkan di qalbu, wa iqraruhu wa ma'rifatuhu, mengikrarkannya dan mengetahuinya. Fa huwa min babil qawli al qalbi, itu bab qaulul qalb, ucapan hati, al mutadammini amal al qalb, yang mencakup amalan hati. Ya. Baik. Naam, tafadhal Pak Yusuf. Fatabayyana. Bismillah, qala rahimahullah taala. Fatabayyana anna aslal islami huwa at-tauhidu wa nafyus syirka fil ibadati wa huwa da'watu jami'il mursalina. وهو الإسلام لله تعالى بالتوحيد والإنكار. استسلام apa إسلام؟ استسلام. استسلام. وهو الإسلام لله تعالى بالتوحيد والإنكار له بالطاعة في. إنكار. Enggak matuf ke tauhid ya. والإنكار له بالطاعة فيما أمرهم به على السنة رساله. Ala al-sunni, nah. Ala sunni risalihi. Ala al-sunni rusulihi. Rusulihi. Ala sunni rusulihi. Kama qala ta'ala an awwali rasulin arsalahu. Ani'budullaha wattaqu ati'un. Wa fihi mashru'iyyatud da'wati qabla al-qitali, lakin in kanu qad balaghathum ad-da'wata ad-da'watu fa'il ad-da'watu zaza qatalahum kitaluhum ibtida'an li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama aghara ala banil mustalaki mustalikin mustaliki wa hum ghurrun wa in kanu lam tabal tabalahum tablighum lam tablighum lam tablughum lam tablughum ad-da'wata fa'il ad-da'watu wa wajabat wajabat da'watuhum qawluhu wa akhbaruhum bima yajib akhbirhum akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi ay al-islamu idha ajabuka ilaihi fa akhbirhum bima yajibu min apa ini hukukihi allati labudda lahum min fi'man min fi'liha kassolawati wazzakati kama fi hadisi Abi Hurairata fa'idha fa'alu dhalika faqad mana'u dama'ahum dima'ahum dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Naam. Fatabayyana. Maka jelaslah anna aslal Islam, bahwasanya pokok atau dasar atau asas Islam itu adalah huwa at-tauhid wa nafyu syirki fil ibadati. Yaitu tauhid dan dinafikannya, ditiadakannya kesyirikan dalam ibadah, itu asas Islam, landasan Islam. Wa huwa da'watu jami'il mursalin, itulah dakwahnya seluruh para rasul. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri pada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Fi ma amarahum bih, dari apa-apa yang Allah perintahkan pada mereka, ala al-sunni rusulih, melulisan lisan para rasulnya. Wafihi, dalam hadis ini juga terdapat faedah masyru'iyatu da'wati qabla al-kitab, ya, disyariatkannya dakwah sebelum perang. Lakin idza in kanu qad balaghathum ad-da'watu jaza qitaluhum ibtida'an. Namun kalau dakwah sudah sampai kepada mereka, boleh memerangi mereka langsung ibtidaan. Ya. Langsung dari awal tanpa dimulai dengan dakwah. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam agarra ala banil mustalik wa hum gharrun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah menyerang tiba-tiba Bani Mustalik dalam keadaan mereka lengah, belum didakwahi. Ya. Baik. Wa in kanu lam tablughuhum ad-da'watu wajabat da'watuhum. Nah, jika dakwah belum sampai kepada mereka, maka wajib didakwahi dulu. Nah, ini masalah teknis perang ini disebutkan ya di kitab-kitab fikih ya, di kitabul jihad. Ya. Kalau mereka belum didakwahi, didakwahi dulu. Nah, kalau pernah didakwahi, enggak perlu didakwahi, langsung diperangi boleh. Nah, kalau mereka ahlul kitab, para ulama mengatakan, atau mereka ya ahlul kitab atau ya ahlul zimmah yang nanti bisa jadi ahlul zimmah. Ya. Ini kan harbi nih. Mereka punya potensi jadi ahlul zimmah kalau mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka mereka ditawari setelah ditawari dakwah mereka enggak mau, enggak langsung diperangi. Tapi diminta upeti, jizyah. Ya. Kalau mereka mau ya enggak diperangi, tapi kalau enggak mau baru diperangi. Tapi kalau bukan ya orang-orang yang punya potensi jadi ahlul zimmah, semisal non Yahudi, Nasrani, bukan Majusi, maka kalau mereka sudah pernah kena dakwah langsung diperangi. Kalau belum pernah kena dakwah, didakwahin dulu. Enggak mau langsung diperangi. Ya, tapi kalau ahlul kitab enggak mau, masih diminta jizyah. Jizyah upeti. Ya. Wa qawluhu wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala. Dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah. Ya, yang wajib bagi mereka untuk mereka tunaikan, ai fil Islam. Idza ajabuka ilaihi, yaitu hak Allah dalam Islam jika mereka ya mau merespon, menerima dakwah engkau. Fa akhbirhum bima yajibu. Ya, maka kabarkan pada mereka tentang apa yang wajib bagi mereka min hukukihi, berupa hak Allah. Allati labudda lahum min fi'lihi, yang harus mereka lakukan. Semisal salat, zakat, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah faida fa'alu dzalika faqad mana'u minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqiha. Ya. Dan jika mereka telah menjalankan itu, telah bermau menerima dakwah, mengucapkan syahadat, maka mereka telah menjaga ya, dari diriku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Ya. Baik, sampai sini ya. Walamma qala Umar. Nah, tafadhal baca. Bismillah. Tsumma qala syarih rahimallahu ta'ala. Wa lamma qala Umar li Abi Bakr fi qitari ma'ni az-zakati kayfa tuqatiru an-nasa? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatira an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. فَإِذَا قَالُوهَا أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. قال أبو بكر فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. طيب. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله mani izakah, tatkala Umar ya, berkata kepada Abu Bakar karena Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat ya. Kan Umar kan ngasih ide ke Abu Bakar, maksudnya mereka ngucap dua kalimat syahadat, masih sholat gitu kan. Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah SAW, gimana ceritanya engkau memerangi manusia sementara Rasulullah SAW bersabda umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilallah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum ila bihaqqiha. Apabila mereka mengucapkannya telah terjaga dari diriku. Ya, mereka telah menjaga dari diriku harta mereka, darah mereka kecuali dengan haknya. Kata Abu Bakar apa? Fa inna zakah haqqul mal. Ya, kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar luar biasa nih kok pemahamannya. Ya. Ya. Kata Abu Bakar Siddiq, itu yang namanya zakat hak dari harta. Wallahi lau mana'uni anaqan ya, demi Allah, kata Abu Bakar ya, demi Allah, seandainya mereka ya, menolak membayar zakat anak kambing kepadaku, kanu yu'addunaha ila Rasulillah, yang mereka dahulu tunaikan kepada Rasulullah SAW, laqataltuhum ala man'iha. Aku perangi mereka karena mereka enggak mau bayar zakat itu. Ya. Baik, dalam riwayat yang lain kalau mereka dulu bayar zakat, bayar hewan ternak di masa Rasulullah pakai tali yang nonton hewan, terus sekarang enggak pakai tali, aku perangi juga. Subhanallah. Hah? Hampir segitunya. Kan ada tali tuh yang nyucuk sapi nih. Kalau dulu bayar zakat, bayar kambing pakai tali, di masa Rasul pakai tali, sekarang gak pakai tali, perangi juga. Ya. Tapi, baru Umar tersadar, dan benar Abu Bakar. Dan diperangi, orang yang gak bayar zakat. Orang yang gak bayar zakat itu kafir kalau begini. Kalau dia gak bayar zakat, diambil paksa. Kalau diambil paksa ngelawan, diperangi. Nah ini yang diperangi di masa Abu Bakar, yang diambil paksa gak mau, maka mereka diperangi, maka mereka kufur. Kalau diperangi emang diapain, dikelitikin, ditumpahkan darah. Kenapa ditumpahkan darah? Hah? Nah, kufur ya, karena mereka menolak. Tabarakallahu fik. Wafihi anam tafadhal Syekh Marwan. Wafihi ba'sul imami ad-da'ata ila Allah Ta'ala kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasiduna yaf'aluna kama fil musnadi an Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbatihi ala inni wallahi ma ursila ursilu ummali ilaikum liyadribu absarakum wala liya'khudu amwalakum walakin ursiluhum wa ilaikum liya'allimukum dinakum wa sunnatakum mufrad ya. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat faedah ba'tsul imami ad-du'ata ilallah, bahwa yang namanya pemimpin mengutus para dai yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin dahulu yaf'alun, melakukan ya. Mengutus para nabi, para dai, bukan mengutus para bazir ya. Mengutus para dai ya. Kama fil musnad, sebagaimana dalam musnad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala fi khutbatih, bahwa beliau berkata dalam khutbahnya, ala inni wallah ma ursilu ummari ilaikum liyadribu abisharakum, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ketahuilah sesungguhnya aku demi Allah tidak mengutus para ummal pekerjaku kepada kalian supaya mereka memukul orang-orang, memukul ya, liyadribu abisharakum, memukul orang-orang kalian, awliya khudu amwalakum, maka mengambil harta-harta kalian, walakin ursiluhum, namun aku utus mereka ilaikum, kepada kalian, liu'allimukum dinakum wa sunnatakum, agar mereka mengajari agama kepada kalian dan mengajarkan sunnah kepada kalian. Subhanallah. Wakilah fadal. Bismillah. Qawluhu fawallahi la'an yahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami. An masdariyatun wallamu qablaha maftuhatun. Baik. Nah, kata Nabi SAW, demi Allah la hadiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya Allah memberikan hidayah pada engkau, khairul laka min humrin na'ami, itu lebih baik pada engkau mendapatkan kontak merah yang merupakan lambang ya, kekayaan orang Arab saat itu. Ya, khair la hadiyallahu la ai la an yahdiyallah. An-nya di sini an masdariyah. Ya, masdariyah. Terus wala muqablaha maftuhatun maftuhatan maftuhatun li annaha lamul qasami. Nah, la ahdiyallah, la ahdiyallah gitu kan? Karena dia lam qasam. Wallahi la hadiyallah. Terus wa an wal fi'lu ba'daha fi ta'wili masdarin. Nah, kan an itu an masdariyah, an nasibah masdariyah. Maka fi'il setelahnya adalah fi ta'wil masdar. Fi'il setelahnya apa? Yahdi, hada yahdi. Masdarnya apa? Hidayah. Ya, terus rufi'a 'alal ibtida'i. Nah, dimarfu'kan sebagai mubtada. Nah. Wal khabaru khairun. Nah, khabarnya khairun. Terus wa humrun bidhamil muhmadati wa sukunil mimi jam'u ahmara. Ah. Humrun dengan didomahkan muhmalah tanpa titik dan sukun mim ya. Itu jamak dari ahmar. Ahmar itu apa? Merah. Merah. Terus na'am wa na'amu bi fathin nuni wal 'aini al muhmadati ai khairun laka minal ibilil humri. Tai. Na'am dengan difatahkan nun dan ain ya, al-muhmala itu fi ai khairun laka minal ibil al-humr. Itu lebih baik pada engkau mendapatkan ibil, unta-unta yang merah. Terus wa hiya anfusu amwalil arabi. Anfus amwalil arab. Dia adalah harta terbaik orang-orang Arab saat itu. Naam, Pak Yusuf, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala An-Nawawi wa tasbihu umuril akhirati mudafun ilai umuril akhirati. Qala An-Nawawi wa tasbihu umuril akhirati bi umurid dunya innama huwa litakribi. Huwa litakribi ilal afhami wa illa fadarratun minal akhirati khairun minal ardi bi asriha wa amsalihah ma'aha wa fihi fadilatu min ih manihtada ala yadayhi rajulun wahidun wa jawarun wa jawarul wajawaju wajawazul halfi alal halifi alal khairi wal futya wal futya walau lam yustahlif Kata Imam Nawawi, tasbihu umuril akhirah bi umuril dunia. Diserupakannya urusan akhirat dengan urusan dunia. Ini kan urusan akhirat memberikan menjadi sebab hidayah seseorang. Diserupakan dengan urusan dunia, itu lebih baik pada engkau mendapatkan onta merah gitu kan. Itu innama huwa litaqrib ilal afham. Itu untuk mudah dipahami aja. Ya, agar mudah dipahami. Ya, illa karena kalau enggak demikian fadzarratun minal akhirah, satu biji aja di akhirat. Biji gandum kayak itu jelas khairun minal ard bi asriha wa msadiha wa ma'aha. Satu biji aja di akhirat di surga itu jelas lebih baik pada dunia seisinya dan berlipat-lipat sekalipun. Ya, wa fihi dalam hadis itu terdapat keterangan fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Ya, tentang keutamaan orang yang melalui perantara dia Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Wa jawazul halif dan diperbolehkannya bersumpah alal khair atas alal khabar atas suatu kabar berita wal futi atau fatwa walau lam yustahlab walaupun dia tidak dimintai sumpah. Kan Nabi bersumpah fa wallahi maka demi Allah. Begitu. Karena perkara ini penting. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syadallah ila lantas tak berkata bila ini.